Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, alladhi la nabiya wa la rasula ba'dah. Waqad adda al-amanah, wa nasaha al-ummah, wa jahada bayda layluha kannahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ikhwani azanallahu iyyakum, kita lanjutkan pembahasan kitab Ta'jilun Nada. Pada kesempatan pagi kali ini kita telah sampai pada halaman ke-25. Pada perkataan Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi, qauluhu wa yudammu awwaluhu in kana madhihi ruba'iyan kayudahriju wa yukrimu wa yuftahu fi ghairihi kayadribu wa yastakhriju. Setelah Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi menjelaskan tentang alamat fi'il mudhari, kemudian bahwasannya fi'il mudhari ini salah satu dari syaratnya harus diawali dengan huruf mudhara'ah, sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah berlalu. Maka sekarang beliau rahmatullahi alaihi menjelaskan tentang bahsun sorfi, yakni bahwa fi'il mudhari jika ditinjau dari pelajaran sharaf atau ilmu sharaf, yakni peninjauan dari awal kalimat, karena bahsun nahwi, yakni sudut pandang ilmu nahwu, itu yang ditinjau adalah akhir dari sebuah kalimat, bukan awal kalimat. Dan beliau mengatakan wa yudammu awwaluhu in kana madhihi ruba'iyan, dan fi'il mudhari itu adalah fi'il yang didhammah huruf awalnya jika fi'il madhinya merupakan fi'il madhi yang ruba'i, kayak yudahriju wa yukrimu, seperti yudahriju atau yukrimu. Baik yang madhinya itu terbentuk dari fi'il sulasi mazid, ya, jadi ruba'inya itu mazid ya, fi'il sulasi ditambahi satu huruf menjadi ruba'i al-mazid, atau ruba'inya itu adalah ruba'i yang mujarrad seperti yudahriju, dari kata dahroja yudahriju, maka ruba'inya adalah mujarrad. Atau juga bisa terbentuk dari fi'il sulasi mujarrad yang ditambahi satu huruf, yukrimu, asalnya itu karuma, karuma yakrumu, ditambahi hamzah di depannya menjadi akroma yuk arimu dengan wazan af'ala yuf ailu. Maka apa? Maka ini merupakan ruba'i mazid, bukan ruba'i mujarrad. Maka setiap fi'il mudhari yang terbentuk dari fi'il madhi yang ruba'i, awalnya itu selalu di dhammah, meskipun dia mujarrad ataupun mazid, seperti yudahriju, yukrimu, yuslimu, yuzalzilu, yudamdimu, dan seterusnya. Yang jelas, kalau ruba'inya itu, ya, kalau madinya itu adalah ruba'i, maka apa? Maka fi'il mudhari'nya itu selalu di dhammah, huruf awalnya. Wa yuftahu fi ghairihi kayadribu wa yastakhriju. Dan pada fi'il-fi'il yang lain, yang selain dari ruba'i, maka mudhari'nya, huruf awalnya itu di fathah. Jadi selain dari ruba'i apa? Sulasi, mujarrad, kemudian khumasi dan sudasi. Maka fi'il-fi'il ini mudhari'nya itu maftuhul awal, huruf awalnya itu di fathah. Seperti kayadribu wa yastakhriju, seperti yadribu dan yastakhriju. Kita baca keterangan dari Asy-Syarih rahimahullahu taala. I'lam anna al-fi'l al-mudhari'a fihi bahthani. Ketahuilah bahwa fi'il mudhari itu memiliki dua sudut pandang. Yang pertama, bahtun fi awalihi, sudut pandang jika kita tinjau dari awal hurufnya. Wa hadha bahtun sarfi. Dan ini adalah sudut pandang ilmu sharaf, di mana kita melihat fi'il mudhari apakah dia itu di dhammah atau di fathah di awal hurufnya. Ini tinjauan di ilmu sharaf, bukan ilmu nahwu. Karena ilmu nahwu hanya meninjau harokat akhir pada sebuah kalimat. Yang kedua, bahsun fi akhirihi wa hadha bahsun nahwi. Yang kedua, sudut pandang ilmu nahwu, di mana fi'il mudhari ditinjau dari perubahan harokat akhirnya. Maka ini wadifah daripada ilmu nahwu atau fungsi dari ilmu nahwu. Jadi beliau yang Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi pertama menyebutkan tentang sudut pandang ilmu sharaf, bahwa fi'il mudhari apabila dia terbentuk dari fi'il rubai baik mazid ataupun mujarrad, huruf awalnya selalu di dhammah dan di fathah pada selain rubai, yakni sulasi mujarrad atau khumasi ataupun sudasi, maka huruf awalnya itu selalu di fathah. Taib, kita lanjutkan perkataan beliau. Ammal awwalu fa innal fi'lal mudhari'a yuskalu awwaluhu bidhammati aw bil fathati. Fa yuskalu bidhammati idza kana madhihi ruba'iyan. Adapun dalam tinjauan yang pertama, yakni tinjauan ilmu sharaf, maka fi'il mudhari itu diharokati huruf pertamanya dengan dhammah atau fathah. Diharokati dengan dhammah kapan? Yakni ketika fi'il madinya adalah fi'il yang rubai. Nahwu arsala wa yursilu. Arsala ini fi'il madi rubai. Ya. Arsala yursilu, af'ala yuf'ilu. Meskipun dia bukan rubai mujarrad, melainkan rubai mazid, tapi bukan ini pertimbangan kita. Pertimbangan kita ialah setiap fi'il madi yang rubai, maka mudhari'nya itu di dhammah huruf awalnya. Wa qad matsala al mu'allifu bi mithalaini wa huma yudahriju wa yukrimu. Dan penulis, yakni Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi, telah memberikan kita dua contoh fi'il. Dalam perkataan beliau tadi, kayudahriju wa yukrimu. Seperti yudahriju dan yukrimu. Wahuma yudahriju wa yukrimu. Libayani annahu la farqo baina ayyakuna rubai asliyal huruf. Mithlu yudahriju fa inna madiyahu dahroja wa hurufuhu asliyatun au mazidan mithlu yukrimu fa inna madiyahu akroma walhamzatu zaidatun li anna aslahu karuma. Maka Ibnu Hisyam ketika beliau menyebutkan dua contoh ini sekaligus, beliau seolah-olah ingin memberikan kita isyarat. Isyarat tentang apa? Bahwa beliau ingin menjelaskan tidak ada bedanya. Baik fi'il madhi yang rubai itu semuanya adalah huruf yang asli, artinya rubai mujarrad seperti yudahriju. Kenapa? Karena fi'il madhi dari yudahriju itu dahroja, semuanya huruf asli atau rubai mujarrad. Wa hurufuhu asliyah, dari dal, ha, ro, jim semuanya adalah huruf asli, tidak ada huruf tambahan di situ. Ya, maka yang pertama, baik rubainya itu asli al huruf, hurufnya semuanya huruf asli, au mazidan atau ada salah satu huruf tambahan, semisal yukrimu fa inna madiyahu akroma, karena yukrimu itu fil madinya apa? Akroma, wal hamzatu zaidatun, dan hamza di sini di akroma itu merupakan tambahan, karena asalnya itu apa? Karuma, dari sulasi mujarrad di bab yang ke-5, karuma yakrumu. Maka ketika ditambahi hamzah menjadi akroma yukrimu di bab af'ala yuf'ilu. Taib. Wa yuskalu bil fathati in kana madhihi aqalla minal arba'ati wa huwa thulathi mithlu alima ya'lamu au aktsara minha kal khumasi nahu intalaqa yang taliku wasudasi nahu istakhraja yastakhriju. Kemudian berikutnya, fi'il mudhari juga ternyata huruf awalnya itu dimulai dengan fathah, bukan dengan dhammah. Kapan? Ketika fi'il madinya itu kurang dari 4 huruf seperti sulasi mujarrad. Ya, dicontohkan alima ya'lamu. Alima ini fi'il madinya ada berapa huruf? 3 huruf, ain, lam dan mim. Maka fi'il mudhari'nya itu dengan maftuhul awal ya'lamu. Ya-nya itu di fathah, bukan yu'lamu ya. Tapi apa? Ya'lamu. Au aktsara minha, atau lebih dari 4 huruf. Imma kurang dari 4 huruf atau lebih dari 4 huruf, seperti yang pertama khumasi, intolako yantoliku, ya ini khumasi. Maka yantoliku ya-nya itu juga di fathah. Ataupun sudasi istakhroja yastakhriju, ya-nya juga di fathah. Maka fi'il mudhari itu huruf awalnya di fathah. Kapan? Ketika yang pertama fi'il madinya itu adalah 3 huruf atau 4 huruf lebih, baik yang khumasi ataupun sudasi. Wa hadza idza kana mabniyan lil ma'lum, dengan catatan fi'il mudhari yang kita sebutkan tadi dalam konteks mabni lil ma'lum. Apa itu mabni lil ma'lum? Yakni fa'ilnya ada, fa'ilnya tidak dibuang. Itu mabni lil ma'lum. Ma'lum artinya fa'ilnya diketahui, bukan mabni lil majhul. Mabni lil majhul artinya fa'ilnya tidak diketahui. Taib. Fa in kana mabniyan lima lam yusamma fa'iluhu thumma awwaluhu, maka fi'il mudhari yang mana dibentuk dengan sigoh mabni lil majhul, di mana fa'ilnya itu tidak diketahui atau tidak disebut, fi'il mudhari tadi huruf awalnya di dhamma. Baik, kita akan bahas tentang perkataan Asy-Syarih rahmatullahi alaihi. Lima lam yusamma fa'iluhu. Lima lam yusamma fa'iluhu. Yakni dalam konteks kalimat yang fa'ilnya itu tidak disebut. Di dalam pembahasan nahwu ada yang disebut naibul fa'il. Kenapa disebut dengan naibul fa'il? Karena dia itu lebih condong untuk membahas tentang sudut pandang maf'ul yang menggantikan kedudukan fa'il. Maka disebut dengan naibul fa'il, yakni pengganti fa'il, yakni menggantikan posisi rofa' pada fa'il. Sebagian ulama mengistilahkan dengan al-maf'ulul ladhi lam yusamma fa'iluhu, maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya. Al-maf'ulul ladhi lam yusamma fa'iluhu. Nah, ini lebih melihat kepada sudut pandang fa'ilnya sendiri. Karena apa? Karena ketika kita mengatakan al-maf'ulul ladhi lam yusamma fa'iluhu, kita mengetahui bahwa dalam konteks ini itu fa'ilnya mahdhuf, dibuang. Sebenarnya ada, tapi fa'ilnya dibuang. Tentu untuk aghrad, tujuan-tujuan yang nanti insyaallah akan kita bahas pada pembahasan naibul fa'il insyaallah. Yang jelas pada perkataan lima lam yusamma fa'iluhu ini ingin menegaskan bahwa dalam konteks ini sebenarnya ada fa'il. Ada apa? Ada fa'il. Hanya saja fa'ilnya itu mahdhuf, dibuang dan digantikan dengan maf'ul yang sekarang menduduki posisinya fa'il. Maka disebut naibul fa'il. Nah, disebut naibul fa'il bukan berarti maf'ul yang melakukan pekerjaan. Karena sebagian orang itu mendefinisikan fa'il sebagai subjek yang melakukan pekerjaan. Maka kalau definisi seperti ini, itu dibantah dengan perkataan seseorang, nah kenapa maf'ul sekarang kok boleh menjadi fa'il? Artinya apa? Artinya dia yang tadinya mansub, ya tidak, maf'ul, sekarang kok marfu? Kalau mansub berarti kan dikenai pekerjaan. Kalau marfu berarti seolah-olah dia yang melakukan pekerjaan, ya tidak? Nah, kenapa kok boleh? Ya, kita katakan bahwasanya fa'il itu sejatinya tidak mesti yang melakukan perbuatan. Hanya saja apa? Hanya saja fa'il itu dinisbatkan kepadanya fi'il. Maka sesuatu yang dinisbatkan kepadanya fi'il itu disebut fa'il. Sesuatu yang dinisbatkan kepadanya fi'il itu disebut apa? Fa'il. Taib. Untuk lebih mempermudah apa yang saya terangkan, saya kasih contoh. Ketika saya mengatakan mata Zaidun, mata Zaidun, fa'ilnya di sini apa? Zaid. Fi'ilnya apa? Mata. Tapi pertanyaannya, apakah Zaid yang berbuat kematian dalam hal ini, yakni dia itu yang mencabut nyawanya sendiri, mata Zaid. Zaid itu mati dengan sendirinya atau ada yang mencabut nyawanya? Ayah, ada yang mencabut. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, Wallahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang mencabut nyawa seseorang ketika kematiannya. Kemudian dalam ayat yang lain, ya, Kul yatawaffakum malakul mautil ladhi wukhila bikum. Ya. Jadi yang mencabut nyawa itu adalah malakul maut, yakni malaikat maut yang Allah perintahkan. Maka ketika kita katakan mata Zaidun, bukan berarti Zaid yang berbuat apa kematian itu sendiri. Artinya dia mati dengan sendirinya, tidak. Tapi penisbatan mata di sini kepada Zaid itu cuma penisbatan fi'il kepada fa'ilnya saja. Jadi fa'il itu tidak mesti berbuat amal yang ada di dalam apa? Fi'il. Hanya saja fi'il ini dinisbatkan kepada isim supaya dia tidak menjadi muhaddasun anhu, tapi menjadi hadithan bihi. Apa itu artinya? Artinya fi'il itu tidak kita tanyakan keadaannya. Yang kita tanyakan itu apa? Isim. Yang kita tanyakan apa? Isim. Fi'il itu hanya sebatas berita. Berita tentang isim. Ya. Jadi fi'il itu sebatas berita saja. Artinya ketika kita katakan mata Zaidun, kita berarti memberitakan Zaid mati, ya tidak? Berarti yang diberitakan apa? Isim. Beritanya apa? Fi'il. Paham ya? Taib. Maka disebut al-maf'ulu lima lam yusamma fa'iluhu. Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Taib. Atau juga disebut dengan na'ibul fa'il. Ini dalam konteks bahwa maf'ul ini menggantikan kedudukan fa'il di dalam i'rab saja. Yani penisbatan fi'il kepada fa'ilnya. Jadi dia menggantikan kedudukannya saja. Tidak menggantikan secara umum makna dari hal tersebut. Maka perkataan kita lima lam yusamma fa'iluhu ini menegaskan bahwa sigoh ini itu jelas ada fa'ilnya. Hanya saja fa'ilnya dibuang, kemudian diganti dengan apa? Dengan maf'ul yang menggantikan kedudukan fa'il. Taib. Dan sigoh mabni lil majhul ini hanya untuk fi'il yang muta'addi ya, bukan fi'il yang lazim. Fi'il yang muta'addi yang memiliki maf'ul. Taib. Insya'Allah fi na'ibil fa'il. Ya kama sayati insyaallah fi naibul fa'il, ya, sebagaimana akan dijelaskan ya pada bab naibul fa'il biidznillah ta'ala. Yakni apa? Yakni ketika fi'il mudhari itu mabni lil majhul, maka dia itu di dhammah huruf awalnya. Ya, di dhammah huruf awalnya. Nah, kalau fi'il mudhari konteksnya berarti apa? Tumma awaluhu wa futiha ma qablal akhir, seperti yudrobu, yustakhroju, yukromu. Tumma awaluhu wa futiha ma qablal akhir. Kalau fi'il mudhari apa? Sigoh mabni lil majhulnya. Tumma awaluhu wa qusira ma qablal akhir, di tumma huruf awalnya dan dimaksurkan, dikasrohkan huruf sebelum akhirnya. Kalau fi'il mudhari tadi dhamma awaluhu wa futiha ma qablal akhir. Yani di dhamma huruf awalnya dan di fathah huruf sebelum akhir. Taib. Ini berarti bahsun sorfi, bukan bahsun nahwi. Ini pelajarannya di ilmu sorof, tapi nanti akan disinggung sedikit pada pelajaran naibul fa'il insyaallah taala terkait fi'il mudhari itu di dhamma huruf awalnya apabila mabniyan lil majhul. Kita lanjutkan penjelasan dari Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi, bahwa beliau sekarang menjelaskan tentang bahsun nahwi. Yani fi'il mudhari jika ditinjau dari harokat akhirnya. Maka fi'il mudhari memiliki dua keadaan sekaligus. Berbeda dengan fi'il madhi dan fi'il amr yang hanya memiliki atau melazimi satu keadaan saja. Yakni mabni. Wa fi'ilu amrin wa mudiyin buniya, kata Ibnu Malik, dan fi'il amr dan fi'il madhi itu mabniyan, yakni mabni selama-lamanya. Nah, kita sudah bahas ya tentang fi'il madhi dan fi'il amr. Wa a'rabu mudhari'an in 'ariya min nuni taukidin mubashirin wa min nuni inathin kayaru naman futin. Sedangkan fi'il mudhari, kata Ibnu Malik di dalam alfiyahnya, itu memiliki dua keadaan. Fi'il mudhari itu mu'rab dengan catatan tidak bersambung dengan apa? Dengan nun an-niswah dan nun at-taukid yang mubashir. Wa'arabu mudhari'an in ariya min nuni taukidin mubashirin wa min nuni inathin kayaru naman futin. Jadi fi'il mudhari itu dia selalu mu'rob dengan catatan jika fi'il mudhari tidak bersambung dengan nun niswah yang pertama, yang kedua dengan nun taukid yang mubashir, yakni nun taukid yang bersambung secara langsung dengan apa? Dengan fi'il mudhari, tidak dipisahkan dengan aliful isnaini atau ya'ul khitab awawul jama'ah, baik secara lafad maupun takdir. InsyaAllah akan kita jelaskan. Perkataan Ibnu Hisham, wa yusakkanu akhiruhu ma'a nunin niswati nahwu yatarabbasna wa illa ayya'funa wa yuftahu ma'a nunit tawkidil mubashirati lafdun wa takdiran nahwu la yumbadanna wa yu'rabu fi ma'ada dhalika nahwu yaqumu zaidun wa la tattabi'anni la tublawunna fa imma tarayinna wa la yasuddunnaka. Taib. Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi mengatakan, dan fi'il mudhari disukun huruf akhirnya ketika bersambung dengan nun an-niswah, seperti firman Allah yatarabbasna wal mutallaqatu yatarabbasna. Fa yatarabbasna fi'lun mudhari'un mabniun 'ala sukun litisalihi binuni an-niswah. Yatarabbasna fi'lun mudhari'un mabniun 'ala sukun litisalihi binuni an-niswah wan-nun hiya nunun niswah dhamirun barizun muttasilun mabniun 'alal fathhi fi mahalli raf'il fa'il taqdiruhu hunna hunna yatarabbasna. Wal jumlah yatarabbasna minal fi'il wal fa'il dhamirun barizun muttasilun yakni nun an-niswah fi mahalli raf'i al-khabar, fi mahalli raf'i al-khabar wal mutallaqatu yatarabbasna. Taib, jadi yatarabbasna di sini dia apa? Mabni dengan apa? Dengan sukun. Kenapa? Karena dia bersambung dengan nun an-niswah. Mumtaz. Wa illa ayya'funa, illa ayya'funa. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 237. Ayya'funa, ya'funa fi'lun mudhari'un. Apa di situ? Mabniyun, bukan mansub. Mabniyun 'ala sukun. Limadha? Littisalihi binuni an-niswah. Littisalihi binuni an-niswah. Karena ya'funa di sini maksudnya itu apa? Maksudnya hunna, bukan hum. Karena antara ya'funa miliknya hum dengan ya'funa miliknya hunna itu sama saja. Tapi dalam konteks ayat ini, ya'funa di sini itu miliknya siapa? Hunna. Ya, miliknya hunna. Ya, ayatnya itu wa in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan fanisfu ma faradtum illa ay ya'funa. Ya, jadi ya'funa di sini itu kembali kepada al-mutallaqat, yakni wanita-wanita yang ditalak oleh suaminya. Berarti ya'funa ini dhamirnya apa di sini? Hunna. Maka dia bersambung dengan nun an-niswah. Berarti ya'funa fi'lun mudhari'un mabniyun 'ala sukun litisalihi binuni an-niswah. Taib. fi mahalli nasbin bi'an. Fi mahalli nasbin bi'an. Ya. Jadi dia itu meskipun mabni tapi sekarang kedudukannya dinasob dengan apa? Dengan an. Jadi ya'funa fi'lun mudhari'un mabniyun 'ala sukun litisalihi binunin niswah fi mahalli nasbin bi'an. Wa nun hiya nunun niswa dhamirun barizun muttasilun mabniyun 'alal fathhi fi mahalli raf'il fa'il taqdiruhu hunna. Wal masdar al muawwal min an ya'funa, ini masdar muawwal ya, an ya'funa fi mahalli jarrin bi harfi jarrin mahdufin 'ala hadfi mudhaf mustasna min hali fardil faridah ay taqdiruhu fa nisfu ma faradtum fi kulli hal illa fi halil afwi. Itu takdirnya ya. Ya. Jadi apa? Jadi an, ini an namanya harfun masdari wa nasbin wastikbalin. Nah, itu cara mengi'rab an. An harfun masdari wa nasbin wastikbalin. Mabniyun ala as-sukun. Jadi ini an masdariyah namanya. Paham? An masdariyah setelahnya fi'il, maka an masdariyah dan fi'il itu fi ta'wilil masdar. Dia ditakwilkan dengan takwil masdar. Makanya disebut an masdariyah. Wa antasumu khairul lakum. Ay siyamukum khairul lakum. Itu takdirnya dengan takwil masdar. Maka di sini takwilnya itu ya fanisfu ma faradtum sebagaimana dalam ayat fi kulli hal illa fi hali al-afwi. Jadi apa? Jadi kita atau kaum muslimin apabila mereka itu mentalak istrinya sebelum mereka itu bercampur dengan istrinya, sedangkan mereka sudah menyebutkan maharnya berapa, maka apa? Maka mereka cukup memberikan setengah dari mahar tadi. Nah, di setiap keadaan itu takdirnya. Di setiap keadaan, kecuali dalam keadaan ketika orang-orang yang ditalak ini merelakan illa ayyafuna. Jadi membebaskan, sudah saya tidak perlu mahar dari kamu. Ya, ambil saja misalkan illa ayyafuna. Taib. Jadi takdirnya apa? Illa ayyafuna ya, wal masdar al muawwal min ayyafuna fi mahalli jarrin bi harfi jarrin mahduf dengan huruf jar yang mahduf ya, ala hadfi mudhaf mudhafnya juga mahduf fi hali hal itu ya. Halnya itu mudhaf, itu mahduf juga. Mustasna min ya fardil faridah takdiruhu fanisfu ma faradtum fi kulli hal illa fi hali al afwi. Taib. Wa yuftahu ma'an nuni taukid al mubashirati lafdan wa takdiran fil mudhari, itu mabni dengan fathah ketika dia bersambung dengan nun atau kit yang mubashir, yang secara langsung ya. Jadi dia harus bersambung dengan nun atau kit secara langsung. Kalau tidak bersambung secara langsung baik lafdon maupun takdir, maka dia mu'rob ya. Apabila fi'il mudhari itu tidak bersambung dengan nun atau kit karena adanya pemisah, baik pemisah ini itu secara lafad nyata ada dipisahkan, yakni aliful isnaini, atau secara takdir, yakni kebanyakan ketika bersambung dengan wawul jamaah atau ya al khitab, sebagaimana akan dijelaskan nanti insyaallah. Nahwu la yumbadanna. Nah, ini berarti fi'il mudhari bersambung dengan nun taukid yang mubashir. Jadi bersambungnya secara langsung ya. Tidak dipisahkan dengan sesuatu apapun. Maka dia mabni alal fathhi. la yumbadanna lam waqiatun fi jawabil qasam. Yumbadanna yumbada fi'lun mudhari'un mabniyun lil majhul mabniyun 'alal fathhi liittisalihi bin nuni at-taukid wa naibul fa'il, ya, karena yumbada itu mabniyun lil majhul maka bukan fa'iluhu tapi wa naibul fa'il dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa wa nun hiya nunu at-taukid ats-tsaqilah harfun mabniyun 'alal fathhi la mahala lahu min al-i'rab. Jadi yumbadanna fi'lun mudhari'un mabniyun ala madha? Ala madha? Alal fathhi. Limadha? Littisalihi bin nuni at-taukid. Jadi yumbadanna fi'il mudhari' yang mabni dengan fathah. Kenapa? Karena dia bersambung dengan nun at-taukid. Jadi ini dua keadaan di mana fi'il mudhari' mabni. Kapan? Yang pertama, ketika bersambung dengan nun an-niswah. Yang kedua, ketika bersambung dengan nun taukid yang mubashir. Itu harus ada kaitnya. Karena ketika dia bersambung dengan nun taukid yang tidak mubashir, maka dia mu'rab. Faham ya? Wa yu'rabu fi ma'ada dhalika. Dan fi'il mudhari itu mu'rab di selain keadaan yang sudah kita sebutkan tadi. Yakni dua keadaan yang sudah kita bahas, ketika bersambung dengan nun an-niswah atau bersambung dengan nun taukid yang mubashir. Nahwu yaqumu zaidun. Yaqumu zaidun. Fayaqumu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nawasibi wal jawazimi wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Yaqumu zaidun. Ulangi. Syekh Akmal, yaqumu. Fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi wa 'alamatu. Taib, mumtaz. Zaidun. Fa'ilun apa? Marfu'un wa 'alamatu rafihi. Taib, li'annahu ismun. Wa la tattabi'anni. Dalam Quran surat Yunus ayat 89. Wa la tattabi'anni. Ini fi'il mudhari bersambung dengan apa? Hah? Nun taukid, ya tidak? Harusnya dia harusnya dia apa? Mabni. Tapi karena dia itu dipisah dengan aliful isnaini, ini ada pemisah secara lafad, maka dia mu'rab. Wala tattabi'ani la annahiyah. Tattabi'ani fi'lun mudhari'un majzumun bila annahiyah. Wa 'alamatu jasmihi hatfun nun li'annahu minal af'al al-khamsah. Wal alifu hiya aliful isnaini dhamirun barizun muttasilun mabniun ala sukun fi mahali raf'il fa'il taqdiruhu antuma wan nun hiya nunut taukid atsaqilah harfun mabniun ala al fathhi wa qusira huna li mura'atil ma'thuri anil arab. Di sini nun taukid itu apa? Lihat itu, dia apa kan? Dikas kasroh. Harusnya nun taukid itu mabni dengan apa? Fathah tadi. Nun taukid ats-tsaqilah, ya, mabni ala al-fathah. Tapi kok di sini di kasroh? I'rabnya itu lil ma'suri anil arab. Karena kita menyesuaikan bacaannya sesuai yang diriwayatkan dari bangsa Arab. Nah, itu i'rabnya. Ya. Kenapa kok di kasroh? Ya, menyesuaikan dengan bacaan yang di baca oleh orang Arab. Mereka enggak baca tattabi'anna, tidak, tapi apa? Tattabi'anni, yang sejatinya ini juga apa? Menjelaskan bahwa ada nun dari nun apa? Di apa? Nun aywa, nun musanna. Di mana nun musanna ini di kasroh, tattabi'ani aslinya, ya, tajlisani. Karena musanna itu, ya, fi'il di sini, ya, termasuk al-af'al al-khamsah, ya. Dia itu bersambung dengan alif dan nun, ya, untuk menunjukkan itu. Ya, tapi kita i'rab dengan lil maksuri anil arab itu sudah cukup. Jadi tattabi'ani fi'lun mudhari'un majzumun bila annahya wa alamatu jasmihi hatfun nun li'annahu minal af'al al-khamsa wal alifu hiya aliful isnaini dhamirun barisun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'il fa'il taqdiruhu antuma wan nun hiya nunu tawkid al-thakila harfun mabniun ala al-fathi wa qusira huna yakni maksur huna lil maksuri anil arab. Kemudian latubalawunna, ya, latubalawunna. Nah, ini nanti ada penjelasannya. Penjelasannya nanti menyusul. Yang jelas dia aslinya itu latubalawunanna aslinya. Latubalawunanna itu aslinya. Kemudian menjadi latubalawunna. Nah, di sini fi'il mudhari itu bersambung dengan apa? Dengan nun at-taukid. Dengan apa? Nun at-taukid. Taib. Nah, di sini nun taukidnya itu bersambung secara langsung atau ada pemisah? Ada pemisah. Pemisahnya itu wawul jamaah. Latubalawunna, ya, di sini latubalawunna lam waqiatun fi jawabil qasam. Tubalawunna fi'lun mudhari'un mabniyun lil majhul, mabniyun lil majhul afwan. Latubalawunna lam waqiatun fi jawabil qasam. Tubalawunna fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nawasibi wal jawazimi wa alamatu raf'ihi thubutun nun al-mahdhufah. Thubutun nun al-mahdhufah. Jadi dia ada nun, nunnya itu tetap karena dia alaf alal khamsah. Tapi nunnya ini dihilangkan litawalil amsal karena dia itu bersambung dengan nun taukid. Jadi ada nun sukun berturut-turut, ya. Atau nun berturut-turut, ya, bukan nun sukun. Ada nun berturut-turut, maka dibuang salah satunya, yakni nun yang ada di fi'il mudhari. Jadi menjadi latubalawunna. Jadi tubalawunna fi'lun mudhari'un marfu'un, ya, di sini bukan mabni, marfu'un litajarrudihi minan nawasibi wal jawazimi wa alamatu raf'ihi thubutun nun al mahdhufah litawalil amsal li'annahu minal af'al al khamsah wa wal jamaah hiya dhamirun barisun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'il fa'il fi mahalli naibil fa'il, ya, tublawun fi mahalli naibil fa'il takdiruhu antum wa nun hiya nunu tawkid athaqila harfun mabni alal fathi la mahala lahu min al-i'rab. Kemudian fa imma taroyinna. Nah, di sini juga nanti disebutkan insyaallah asal dari taroyinna itu adalah tarayinanna, itu aslinya, ya, pada halaman 30 nanti antum lihat sendiri tarayinanna itu asli dari taroyinna. Di sini fi'lun mudhari'un majzum, ya. Wa alamatu jasmihi hatfu an-nun. Taib wal ya hiya ya'ul khitab dhamirun barizun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'il fa'il takdiruhu anti. Wala yasuddunnaka. Nah, di sini fi'lun mudhari'un apa? Majzum bila an-nahiya. Bila an-nahiya. Taib. Penjelasannya insyaallah menyusul bidnillahi azza wa jalla. Ini penting sekali untuk kita ketahui. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bisual.